Kali ini ada sebuah lagu yang mungkin sudah populer di telinga hadirin semua. Ada Al-Kaunu. Tala'u Arafati walambu nalumunahum sallu bimina ya aini dhahu dhahayahu. Sekali lagi coba saya pengen dengar suaranya yang keras. Al-Kaunu adha'a min bi Makka Syarifa hayya bina nas'a wa nuqawwi Ka'batal mawrusa. Al-Kaunu adha'a min bi Makka Syarifa hayya bina nas'a. Astur.